iso merem kepingin nyawang riko mergo wising piso maning ketemu riko sing ono salai sing piso sesandingnya menuruti karepe wong hati.